الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya. Dan di sore hari ini kita dianugerahkan nikmat untuk mampu meluangkan waktu, diberikan waktu, kesehatan sehingga kita berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari agama ajaran agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam dan juga para keluarganya, sahabatnya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Pembahasan kita pada sore hari ini pembahasan yang cukup penting berkaitan dengan masalah siapa itu ulama. Kapan dikatakan seseorang itu ulama? Man humul ulama? Siapakah ulama itu? Agar kita tidak seperti kebanyakan orang-orang awam atau umumnya masyarakat kita yang tidak mampu membedakan mana ulama dan mana ia bukan ulama, atau seperti pada zaman Bani Israel pada kisah pembunuhan 99 jiwa yang pada waktu itu seorang yang ingin taubat dari maksiatnya, seorang pembunuh, dia bertanya kepada masyarakat. Lalu ditunjuki oleh masyarakat kepada seseorang ahli ibadah yang mereka anggap sebagai ulama. Di sini para masyarakat pada zaman Bani Israel juga telah gagal memetakan siapa itu ulama. Sehingga si pelaku maksiat ini mendatangi, dia menceritakan dosanya, lalu dia mengatakan hal liminat taubah, apakah saya masih bisa bertaubat? Maka ahli ibadah ini, karena dia bukan ulama, dia mengatakan laisa laka minat taubah, enggak ada taubat, la taubat lak, enggak ada taubat lagi, besar sekali dosa. Sehingga si pelaku maksiat ini pun membunuh ahli ibadah tadi sehingga genaplah dia membunuh 100 jiwa. Lihat bagaimana andil masyarakat sehingga terbunuhnya seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini, ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, dia terbunuh karena faktor internal dan eksternal. Eksternalnya karena kegagalan masyarakat. Karena bukan karena masyarakat yang mengarahkan si pelaku maksiat ini untuk menemuinya, mungkin dia enggak meninggal. Yang kedua, internal dari dia sendiri, berfatwa tanpa ilmu, dia juga terbunuh. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang berfatwa tanpa ilmu bisa terbunuh. Oleh karena itu, perlu bagi kita pemahaman siapakah ulama, apakah yang sudah duduk di sebuah lembaga keagamaan dikatakan ulama, atau yang pandai berkhutbah atau mahir menulis atau karya-karya tulis yang terkenal dan lain sebagainya dikatakan ulama, harus ada standarisasi. Kapan dikatakan ulama yang kepadanya kita mengambil ilmu? Ya. Pembahasan ini saya ambil dari ceramah Syekh Abdul Karim Barjas yang memang judulnya Manhumul Ulama. Ceramahnya yang dari kaset lalu dibukukan. Manhumul Ulama. Siapakah ulama itu? Ya. Dalam ya, lalu dia memberikan sebuah judul Tahdidul Mafhum Sahih liman yutlaqu alaihi labdul ulama, ya, membatasi atau mendefinisikan pemahaman yang benar terhadap orang yang dikatakan atasnya perkataan ulama. Artinya kita harus membatasi, memberikan definisi, kita lihat ciri-cirinya, sifat-sifatnya sehingga dia adalah ulama itu. Dia berkata, "Inna man yastahiqqu an yutlaqa 'alaihi labdul 'alim fi hadzal zaman." Beliau meninggal rahimahullah ya dalam sebuah kecelakaan. Ya, barangkali sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Ya. Dan saya nasihatkan kepada antum semua, kepada kita semua untuk membaca karya-karya beliau. Syekh Abdul Karim Barjas. Ya, sebagian sudah diterjemahkan secara bahasa Indonesia. Seorang alim yang tegak di atas manhaj salaf, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak taklid, yang senantiasa berdiri di atas dalil. Dan seperti itulah hendaklah thalabul ilm. Dia mengatakan, sesungguhnya orang yang berhak dikatakan lafaz seorang alim di zaman ini, artinya zaman kita ini, dan wa aqulu bi kulli sarahah, dan aku katakan dengan terus terang, qalilun jiddan, sangat sedikit. Kita tarik kesimpulan bertolak belakang dengan apa yang ada di negeri kita ini, karena jumlah ulama di negeri kita ini yang mengaku ulama sangat banyak, atau yang diangkat menjadi ulama atau mengangkat dirinya jadi ulama sangat banyak dengan penampilan-penampilan seperti ulama. Jadi penampilan enggak jadi hitungan dia itu seorang ulama alim. Kalau dari sisi penampilan, tentu kisah Bani Israel yang tadi disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, dia akan meninggal karena penampilannya, orang awam mengatakan dia ulama, akhirnya dia meninggal berfatwa tanpa ilmu, rupanya bukan alim. Sehingga tidak bisa kita katakan orang-orang yang keluar berdakwah sekian hari dan lain sebagainya dengan penampilan ulama dan lain sebagainya, mereka lah ulama. Atas penilaian orang awam barangkali mungkin. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, karena Islam agama ilmiah, tegak di atas dalil. Ya, ya ikhwan, harus dipahami. Karena kita menyadari apa yang kita sampaikan pada hari ini akan mengganggu orang-orang yang mengaku dirinya ulama. Semalam sore ditunjukkan oleh seseorang kepada saya SMS atau WhatsApp barangkali. Karena salah sebut nama saja. Namanya pas, gelarnya kurang. Dia protes. Teman kita itu menulis namanya Ustadz Haji Fulan. Lalu diprotes. Yang benar nama saya adalah Buya Haji, Kiai Haji Si Fulan, PhD, dan lain sebagainya, panjang sekali. Entah apa saya pun enggak tahu. Ya. Yang penilaian saya, karena saya mengenalnya, mengenal namanya, jumpa enggak pernah, karena saya sering melihat populer namanya, dianggap ulama di Sumatera Utara ini. Ulama tidak pernah protes, mau namanya disebut apapun enggak protes dia. Bahkan para ulama, ya, alim, enggak usah sampai pada tahap ulama, para penuntut ilmu besar Salah satu yang kita ambil gelar ilmu darinya adalah Syekh Dr. Malik Hussein Syahban dari Yordania, muridnya Al-Albani di Libya. Dan sampai sekarang kita terus berkomunikasi dan kita tanya terus permasalahan yang sama. Suatu hari saya salah menulis gelarnya, saya tulis Profesor Doktor, langsung diprotes. Sejak kapan saya jadi profesor? Saya hanya menyelesaikan gelar S3. Hapus. Padahal saya sendiri pun hanya memindahkan perkataan itu. Padahal saya tahu dia bukan profesor. Tetapi karena saya kurang perhatian catatan kaki di bawah, ada teman yang menulisnya profesor. Dia memprotes dan marah. Ya, beda sekali orang yang belajar dengan baik dan benar di tangan para ulama dengan ulama dadakan. Sehingga apa yang terjadi kita lihat, ya, bahasa-bahasa yang sering kita lihat, kaderisasi ulama atau penataran ulama. Sejak kapan ulama itu bisa dikader? Karena proses untuk menjadi ulama dengan tolabul ilmi, ya ikhwan, menuntut ilmu. Wala nubali illa kullu nadirat. Dan tidaklah berlebihan kita kalau kita katakan ulama itu sangat sedikit. Ya. Wa dzalika anna lil 'alimi sifatun qad la yantabi katsiru minha 'ala aqdari man yantasib ila 'ilmi al-yawm. Hal itu karena seorang yang alim itu memiliki sifat-sifat yang mungkin tidak sesuai terhadap kebanyakan orang pada zaman sekarang ini. Ya, yang mengaku dirinya ahlul ilm, yang mengaku dirinya ulama. Kalau kita lihat sifat ini enggak cocok. Ya. Lalu dia mengatakan, "Falaisal 'alimu man kana fasihan balighan." Alim itu bukan yang pandai berbicara, fasih dalam berbicara. Balighan fi khutabihi, yang fasih dalam berkhutbah, berkuar-kuar dan lain sebagainya, menarik perhatian. Kita kan sudah mempelajari hadis tentang munafik yang pandai bersilat lidah, yang menipu orang-orang awam, ya. Balighan fi muhadaratihi, yang fasih dalam ceramah-ceramahnya. Orator istilahnya. Dan selainnya. Walaisal alim man allafa kitaban. Seorang ulama juga tidak bisa dilihat bahwasanya dia itu seorang yang mengarang kitab. Ya. Au nashara muallafan, atau menyebarkan karya-karyanya. Au haqqaqa makhthutatan au akhrajaha, atau dia meneliti, mentahqiq karya-karya tulis tangan. Ya. Li'anna waznal alim bihadihil umur fahasb wal mutarassib. Kalau timbangan ulama dengan yang seperti ini tadi, ya, maka telah gagal kita mendefinisikan ulama. Atau kalau timbangan ulama dengan itu tadi, yang fasih, pandai berbicara dan lain sebagainya, ada karya tulisnya, terkenal karya tulisnya, bestseller, lalu kata-kata dia ulama, maka banyak sekali jadi ulama. Tahukah kita bahwasanya para ulama mereka adalah mujtahid? Ya, di mana salah satu syarat pertama seorang mujtahid bisa bahasa Arab. Sedangkan orang-orang yang mengaku atau menganggap atau senang dipanggil ulama tidak bisa berbahasa Arab. Bahkan syarat berdakwah, ya ikhwan, seorang dai yang mengkhususkan dirinya berdakwah harus bisa bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, tidak usah berdakwah. Dakwahi diri dulu. Keluar, Pak. Kenapa, ya ikhwan? Karena seorang dai harus memperluas terus thalabul ilmi, karena salah satu ciri ulama dan ciri dai, karena ulama humud du'a, para ulama mereka lah para dai. Senantiasa terus menuntut ilmu. Tidak berhenti menuntut ilmu. Sedangkan al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, para sahabat berkata, Allah berfirman berbahasa Arab Al-Quran, Rasulullah bersabda, sunnah bahasa Arab Al-Quran bahasa Arab. Wa qala sahabat, sahabat semua orang Arab, enggak ada orang Indonesia. sehingga perkataan mereka yang tersebar sekarang di kitab-kitab fikih ataupun di kitab tafsir atau di karya-karya ulama, di kitab-kitab hadis, semuanya berbahasa Arab. Bagaimana mungkin seseorang mampu memahami hal itu semua tanpa bisa bahasa Arab, sehingga dikatakan oleh ahli ilmu, orang yang tidak bisa berbahasa Arab tidak dianggap keilmuannya. Tetapi itu bukan jaminan bahwasanya orang yang bisa bahasa Arab sudah bisa menjadi ulama, enggak. Ya, kita lanjutkan. Kalau tidak seluruh orang Arab pasti ulama, enggak begitu. Yang kita kritisi adalah kondisi kita di negeri ini. Fal alim haqqan ulama yang hak, seorang alim yang hak, man tawalla bil ilmi syar'i, orang yang menguasai ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Bagaimana pula dengan orang yang memusuhi ilmu syar'i dari kalangan tasawuf yang mengatakan ilmu syar'i itu untuk orang awam, sedangkan kami adalah ilmu hakiki, mengambil ilmu langsung dari Allah. Cerita dongeng mereka. Bagaimana pula dengan orang-orang yang berdakwah sekian hari dan selainnya, dengan sedangkan manhaj dakwahnya adalah setiap perkara yang diperselisihkan atau setiap perkara yang membuat dua orang berselisih tidak boleh dipelajari. Sehingga dalam kalau mereka melihat ilmu tauhid terjadi perselisihan, haram dipelajari. Mereka lihat ilmu fikih banyak perselisihan, enggak boleh dipelajari dan lain sebagainya. Hanya masalah adab yang tidak ada perselisihan di situ. Sehingga itulah yang dipelajari. Sedangkan ilmu syar'i yang terbesar tertinggi apa? Ilmu tauhid yang dengannya seluruh rasul diutus ke muka bumi ini. Lalu apa yang didakwahkan? Ya. Masih mending mereka masih mendengar perkataan yang sepertinya barangkali bagi petir bagi mereka. Kalau jumpa dengan Umar bin Khattab, kepalanya pasti sudah bocor-bocor semua. Bahkan sepengetahuan saya di Arab Saudi sendiri, orang yang bukan ahlinya berbicara tentang masalah agama dicambuk. Kalau di negeri ini terapkan, berapa orang yang dicambuk? Kita pun tak sembarangan. Tidak berani berbicara sembarangan. Ya. Wa alamma bimujmali ahkamil kitab wa sunnah, dan mengetahui mujmal yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Ini berkaitan dengan ilmu usulul fikih. Bagaimana pula dengan orang yang memusuhi ilmu usulul fikih? Masalah mujmal yang umum, ya. Mengetahui nasikh dan mansukh, hukum-hukum yang sudah diangkat, ayat atau hadis yang sudah diangkat, baik yang hukumnya masih ada atau hukumnya sudah diangkat, dan ada ayat yang telah menghapusnya atau hadis yang menghapusnya, dan hukum-hukum yang muncul dari itu, masalah nasikh dan mansukh. Ini adalah syarat di antara para ulama. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, kita tidak usah bicarakan apa yang dikatakan Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam An-Nawawi, sangat susah kalau menerapkan apa yang disebutkan Al-Imam Ar-Rafi'i dan apa yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi sebagai syarat seorang mujtahid, susah sekali itu terpenuhi karena berat sekali. Kita ambil yang paling ringan, apa yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bisa bahasa Arab, itu pun tidak mesti harus ahlinya, pakarnya mengalahkan orang Arabnya sendiri. Enggak mesti harus kita seperti Sibawai atau Kisai. Ya. Cukup apa? Mengetahui bahasa Arab yang membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Mengetahui nasikh dan mansukh diantaranya. Disebutkan. Tentu mujmal itu berkaitan dengan masalah usul fikih. Kemudian mengetahui mutlak dan muqayyad, ayat-ayat yang mutlak dan ayat-ayat yang terikat. Itu juga berkaitan dengan ilmu usul fikih. Karena ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Ya, mujmal dan mufassar, ayat yang mujmal dan ayat yang ditafsirkan. Itu harus tahu juga. Ya. Kemudian apalagi lihat ini. Wattala'a aidan ala aqawili salaf, dan dia juga menelaah. Membaca secara luas itu arti telaah. Kalau membaca bisa dibaca seperti, kalau dikatakan menelaah, membaca secara dalam, mengambil beberapa referensi, menguasai. Ya. Ala aqawili salaf, terhadap perkataan-perkataan salaf, pendahulu-pendahulu kita, dan baik di karangan yang ada di mazhab itu, di lintas mazhab ataupun sebelum munculnya mazhab itu. Karena perkataan sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in kan ada di kitab-kitab mazhab. Dalam masalah fikih, kalau dalam masalah akidah telah dibukukan oleh para ulama dan kitab-kitab yang disebut terkadang dengan kitab sunnah atau kitab tauhid yang memiliki sanad. Ya. Fi ma ajma'u alaih, dari perkara yang mereka mengetahui, yang mereka sepakati ijma' di situ, ya. Wakhtalafu fi, dan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini di antara syarat mujtahid. Tadi disebutkan mengerti bahasa Arab, kemudian tahu nasikh dan mansukh, usul fikih, kemudian mengetahui masalah ijma'. Agar apa? Jangan sempat dia berfatwa menyelisih ijma', karena kita tidak boleh keluar dari ijma' sahabat atau ijma' ummah. Dan kitab ijma' yang paling bagus adalah kitab al-ijma' al-imam Ibnul Munzir. Kemudian maratibul ijma' Ibnu Hazam. Dengan sedikit catatan kritikan al-imam Ibnu Taimiyah terhadap ijma'nya, kitab maratibul ijma' oleh Ibnu Hazam. Dan permasalahan yang mereka perselisihkan agar kita tidak mendatangkan hal yang baru. Apalagi masalah itu sudah ada pada zaman mereka. Sehingga kita sering mengatakan tidak boleh kita keluar dari pendapat sahabat kalau bersahabat itu berselisih. Kalau mereka ijma' kita ambil, enggak boleh keluar. Kalau mereka berselisih kita pun enggak boleh keluar. Pilih salah satu di antara keduanya, karena enggak mungkin kebenaran itu keluar dari pendapat sahabat. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin orang yang mengklaim dirinya seorang alim atau ulama tatkala dia mengatakan masalah perselisihan enggak usah dibicarakan, langsung hancur lebur keadaannya. Karena syarat seorang alim dia harus mengetahui perselisihan. Ya. Masalah ini juga telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dari kalangan Malikiyah dalam kitab Jami' Bayani Ilmi wa Fadli. Jami' Bayani Ilmi wa Fadli, kitabnya itu ada 2 jilid. Kemudian kita lihat perkataan ya Al-Imam Ibnu Rajab, ya. Al-Imam Ibnu Rajab, kitabnya Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaq. Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaq. Keutamaan ilmu salaf atas keutamaan ilmu khalaq yang datang belakangan. Ini kitabnya kecil, tipis. Baik yang ditahkik atau diteliti Syekh Ali Hasan. Yang diperpustakaan hari belum diteliti. Dan telah diterjemahkan saya oleh pustaka Darul Ilmi. Silahkan dicari kitabnya di toko-toko buku. Ya. Keutamaan ilmu salaf, ya, saya lihat sudah diterjemahkan oleh pustaka Darul Ilmi. Ya. Yang bisa-bisa berbahasa Arab, tinggal cari. Beliau mengatakan di dalam kitab yang luar biasa itu tipis, ya, tipis, tetapi sangat dalam maknanya. Karena pandangan seorang awam ataupun pada zaman sekarang ini, orang yang banyak bicara, pandai berkhutbah, pandai berbicara dan lain sebagainya, ulama. Orang yang sedikit berbicara dan lain sebagainya, banyak berdiam diri, berarti enggak tahu apa-apa. Sehingga pada zaman sekarang ya ikhwan, kalau saya mengatakan dalam sebuah kajian umum, ya, orang awam di situ yang tidak kenal sunnahnya dipanggil ceramah, lalu mereka mendatang ke pertanyaan saya, katakan saya enggak tahu, saya dianggap orang bodoh. Langsung ada perkataan, kenapa kok ustaz enggak tahu? Kalau bertanya kami, iyalah kami enggak tahu, ustaz kan belajar, masa enggak tahu. Sehingga memaksa orang-orang yang mengikuti selera masyarakat menjawab seluruh apa yang datang kepada dia. Kalau enggak nanti enggak dipanggil lagi. Kan gitu. Bukan begitu berdakwah. Kalau tidak tahu ya enggak tahu. Bukan yang banyak ilmunya, yang banyak berbicara, menjawab seluruh pertanyaan, dialah ulama, enggak, atau dialah orang berilmu. Bukan itu standarnya, tetapi itulah standar sekarang yang kita lihat. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Waqad butlina bi jahalati minan nas, sungguh kita telah dicoba dengan kebodohan masyarakat. Ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qaul minal mutaakhirin annahu a'lam mimman taqaddam. Mereka meyakini bahwasanya sebagian orang yang meluaskan perkataan itu, banyak perbicaraannya, ya, dari kalangan orang-orang yang belakang, bahwasanya mereka lah lebih alim dari orang-orang dahulu. Ya. Faminhum man yazunnu fi shakhsin annahu a'lam min kulli man taqaddama min as-sahabah wa man ba'dahum. Bahkan di antara mereka ada yang mengira bahwa seseorang itu yang banyak berbicara lebih alim dari sahabat atau orang-orang setelah sahabat, itu tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tentu masuk dalam masalah ini. Kalau ada orang pandai, orang berbicara, pandai berbicara, dianggap dia lebih alim dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat itu sendiri. Kenapa? Alasannya likathrati bayanihi maqwa maqali, karena banyaknya penjelasan dan perbicaraannya dan kata-katanya. Wa minhum man yaqulu huwa 'alam minal fuqaha'il mashhurin al matbu'in, dan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini lebih alim dari imam-imam yang memiliki pengikut, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, dikatakan lebih alim dari mereka empat ini. Ya. Summa dzakara, kemudian al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan sejumlah ulama, al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kemudian al-Imam Al-Auza'i, al-Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad. Kemudian al-Imam Ibnu Al-Mubarak adalah imam-imam yang mazhabnya sekarang pendapatnya itu beredar di kitab-kitab mazhab, sehingga kenapa mazhab mereka ini tidak tersebar, karena murid-muridnya tidak mengembangkan perkataan mereka, tidak mencatat dan tidak mengembangkan pendapatnya, sehingga ya mazhab Tsauri telah enggak ada lagi pada zaman kita. Mazhab Auza'i, mazhab Lais bin Sa'ad, bahkan al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Lais bin Sa'ad lebih faqih dari Malik, hanya saja Lais, murid-murid Lais bin Sa'ad tidak, Imam Lais tidak mengembangkan pendapat-pendapatnya. Begitu juga Imam Ibnu Mubarak, seorang ahli hadis yang sedikit sekali berbicara. Bahkan Ibnu Mubarak jarang sekali mau duduk-duduk dengan orang-orang pada masanya. Dia menyibukkan diri meneliti hadis. Tatkala orang-orang mengatakan, ya Ibnu Mubarak, kenapa engkau tidak mau sesekali berduduk-duduk bersama kami bercerita? Dia mengatakan, saya bercerita duduk-duduk dengan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu manusia mengatakan, mereka sudah wafat. Dia mengatakan, mereka hidup di kitab-kitab hadis, sedang saya meneliti hadis, sedangkan sehingga saya bergaul dengan mereka. Dan saya perhatikan, rata-rata ahli ilmu yang cinta kepada para sahabat sedikit sekali bergaul dengan masyarakat. Bahkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kala datang tamu ke rumahnya, dia mendengarkan sambil menulis. Ya. Yeah. Lalu dia mengatakan fa inna haula'i kulluhum aqallu kalaman mimman ja'a ba'dahu. Mereka itu semua adalah orang-orang yang perkataannya lebih sedikit dari orang-orang yang belakangan. Wahada ayhada tafsil, rincian ini tanakus adzim bisalafis saleh, bentuk kekurang adaban, ya, atau merembahkan atau merendahkan terhadap para salaf. Tatkala dikatakan orang yang banyak berbicara dialah alim, orang yang tidak banyak berbicara dia enggak ada ilmunya, mereka rendahkan para ulama salaf ini. Wa isa'atu dzan bihim, dan berburuk sangka kepada mereka bahwasanya mereka itu bukan orang-orang alim yang diambil ilmu darinya. Wa nisbatuhum ila jahl wa qusur ilm, dan menyandarkan mereka ini orang-orang yang bukan ahli dan ilmunya sedikit. Ya. Tsumma dzakara athar Ibnu Mas'ud, lalu Imam Ibnu Rajab menyebutkan athar, ya, perkataan dari Ibnu Mas'ud, seorang ulamanya sahabat. Tentu yang menilai ulama ya ulama. Dia berkata, innakum fi zamanin kathiru ulama'u qalilu khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian ini berada di zaman yang ulamanya banyak, sedangkan orang-orang pengkhutbahnya, orang-orang penceramah yang banyak berbicaranya itu sedikit. Itu pada zaman Abdullah bin Mas'ud, karena sahabat masih ramai. dan para tabi'in generasi setelah mereka masih generasi terbaik. Tapi apa kata fikih, ya, seorang ulama sahabat, wa sayati ba'dakum zamanun, akan datang setelah kalian zaman, qalilu ulama'uhu, sedikit ulama'nya, kathiru khutaba'uhu, yang pandai berceramah dan mengolah kata, pandai berbicara akan banyak. Faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh, barang siapa yang banyak ilmunya dan sedikit bicaranya, itulah yang terpuji. Wa man kana bil aksi fahuwa madmum, apabila sebaliknya, ya, ilmu sikit banyak ngomong, tong kosong nyaring bunyinya, inilah orang tercela. Ya. Baik. Wa huwa yusyiru ila man tawassa'a fil qawl fi masail ilm. Al-Imam Ibnu Rajab itu mengisyaratkan kepada orang yang meluaskan pembicaraan di dalam masalah ilmu dan sedangkan dia bukan ahlinya di situ. Wa hadha yajibu an yulhaz. Ini wajib untuk diperhatikan, ya. Fa kaifa, bagaimana pula law ra'a mutakallimi zamanina, bagaimana kalau seandainya Imam Ibnu Rajab yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu itu melihat orang-orang yang berbicara pada zaman kita ini, alladzina ittakhaduhumun nas ru'asa ulama, yang mereka itu orang-orang yang pandai berbicara, yang banyak berbicara tersebut, ya, diangkat oleh orang-orang sebagai pemimpin-pemimpin ulama. Ya, kan pandai berbicara itu. Lihat yang sebagian yang orang Medan yang sekarang sudah di Jawa sebagai wasekjen MUI, pandai berbicara, luar biasa. Tapi kalau kita timbang dari ilmunya, dia pasti mendatangkan keanehan-keanehan. Justru yang hak dia musuhi. Tapi apa boleh buat? Seperti itu pula yang masyarakat menilainya. Maka kita tidak boleh diam. Dakwah terus dikembangkan, dijelaskan agar masyarakat tahu siapa ulama. Ya? Wahum innama yatakallamuna amma yusammunahu bifikhil waqi', mereka itu padahal mereka ini hanya orang-orang yang berbicara tentang perkara yang mereka namakan dengan fikhi waqi', realita, sibuk menonton televisi, sibuk membaca koran, surat kabar, untuk dalam rangka meneliti rencana-rencana musuh-musuh Islam, kata dia. Sejak kapan musuh Islam itu memaparkan seluruh rencana jahat mereka di dalam surat kabar televisi? Enggak ada. Rencana mereka itu semua sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam sunnah. Dan orang yang paling mengetahui Al-Quran dan sunnah, para ulama, dengan pemahaman yang benar. Orang berbicara tentang khilafah, dan yang tampil itu perpenampilan ulama. Bahkan teman saya di Libya sudah dinasihati, gak mau tobat. Ketua kelas kami di Libya, ya, tatkala seorang dosen dari Mesir, ya, seorang dari Mesir, dia mengatakan, man ra'isukum, fulan, kami bilang langsung, siapa ketua kelas kalian? Oh, si fulan, sebelum saya. Lalu dia tanya, siapa yang mengangkatnya dari jadi pemimpin kalian? Maka kami jawab rame-rame, dia sendiri mengangkat dirinya jadi pemimpin. Sedangkan kami tidak mau capek-capek, udah biar aja dia jadi pemimpin. Lalu tamat, saya kembali ke Medan, dia berangkat ke Turki, ya, kemudian balik dia kemari ke Indonesia, sekarang dia seperti ulama kelompoknya dan lain sebagainya. Musibah, masih mending dia bisa bahasa Arab. Ini ada yang seperti di bawah dia lagi jadi ulama di negeri ini, bahkan di kota Medan barangkali, atau di kampung saya, ya, luar biasa. Kita sendiri pun tak berani mengatakan kita ulama. Dan memang enggak boleh. Tidak ada satu ulama yang mengatakan dirinya, saya ulama. Enggak ada. Ulama benar, ya. Kalau ulama benar, enggak ada yang mengatakan saya ulama. Nah, fikih realita. Kan begitu. Sedangkan masalah fikih realita itu sudah ada. Dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. dan para ulama yang paling mengetahui masalah itu. Tatkala orang berbicara tentang khilafah, sudah ada di dalam Al-Quran hadis yang ke-40, ya, di dalam kitab yang akan kita bahas itu, ya, yang nanti barangkali beberapa bulan lagi lanjutkan lagi, ya, hadis yang ke-40. Boleh antum baca tentang masalah khilafah di situ. Yang barangkali itu hadis ke-40 itu mungkin 2 tahun lagi baru kita sampai di sana. Tatkala Rasulullah menyebutkan fase kepemimpinan di dalam Islam, dia sebutkan pertama fase nubuwah. Sudah selesai dengan meninggalnya Rasulullah. Lalu disebutkan dengan fase khilafah rasyidah. Sudah selesai tatkala dibunuh Utsman bin Affan oleh Khawarij, dilanjutkan Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh Khawarij. Lalu dilanjutkan fase raja-raja. Sudah selesai tatkala Mustafa Kemal At-Tatruk menumpangkan khilafah Daulah Utsmaniyah. Lalu fase kita sekarang, fase keempat, yang dipimpin raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang zalim. Tentu zalim orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang tidak paham agama, tentu zalim. Lalu disebutkan yang terakhir kuncinya. Apa kata Rasulullah? Setelah itu akan muncul khilafah rasyidah. Fase nubuah, lalu Rasul mengatakan setelahnya ada khilafah rasyidah. Lalu di akhir dikatakan juga khilafah rasyidah. Berarti nanti khilafah terakhir seperti khilafah sahabat. Kan dikatakan rasyidah. Bukankah para sahabat dikatakan khulafa'ur rasyidun? Lalu dikatakan lagi akhir zaman khilafah rasyidah. Sama sifatnya. Lalu kita tidak berdiam diri untuk supaya tegak khilafah atau ajaran Islam itu diajarkan. Bagaimana yang kita lakukan? Proses ta'allum seperti ini. Belajar. Menyampaikan, mentasfiah dan tarbiyah. Mentasfiah, memurnikan ajaran Islam. Mana yang bukan ajaran Islam kita buang. Mana bukan ajaran Islam kita seleksi dan lain sebagainya. Dengan tuntunan para ulama. Lalu di atas itulah di generasi ini diajarkan. Sampai nanti generasi itulah yang memunculkan khilafah rasyidah. Dari kalangan mereka. Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntazar. Kan begitu. Kemudian ya. Lalu kita lihat bagaimana ciri-ciri ya. Sebagian ulama, ulama itu bagaimana sifat-sifatnya? Innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Para ulama itu tidak melihat dirinya itu memiliki kedudukan, harus dihormati yang sedemikian rupa berlebihan, ya, penghormatan yang berlebihan, ya, harus kalau namanya enggak sesuai dengan ada titel-titelnya dan dipanggil dengan Kiai Pulan dan sebagainya, enggak cocok rasanya. Bukan seperti itu. Wa yakrahuna bi qulubihim at-tazkiyah wal madh. Mereka tidak suka dipuji-puji. Wala yatakabbaruna ala ahad. Dia juga tidak sombong atas orang pun dalam masalah ilmu. Dia tidak mengatakan saya alim. Saya mengetahui dan saya alim. Sedangkan Anda tidak tahu. Para ulama tidak ada mengatakan seperti itu. Ya. Wa ahlul ilmin nafi. Seorang ulama atau ahli ilmu yang bermanfaat. Kullama zdadu fil ilmi, setiap kali ilmunya bertambah zdadu tawadu'an lillah, senantiasa bertambah pula tawadu'nya kepada Allah. Wa khasyah, dan dia juga takut kepada Allah, bertambah juga ketakutannya kepada Allah. Wa min alamatihim, di antara tanda-tanda ulama, ya, al-harbu minad dunya, melarikan diri atau meninggalkan dunia, bukan malah mendatangi dunia. Bukankah kita sampaikan tempo hari, salah satu dunia kan kepemimpinan. Ingin tampil hubut tasaddur wa hubur riyasah, ingin jadi pemimpin dan lain sebagainya. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia pasti banyak harus menggagalkan atau merusak ajaran Islam atau mengingkari ajaran Islam. Karena manusia tidak akan mau dipimpin kecuali kalau dipimpin oleh seperti mereka. Ya. Saya teringat, kita tidak tertarik masalah politik, ya. Sebagaimana dikatakan oleh guru kita, Ustaz Abdul Hakim Hamdan. Tapi saya tertarik permasalahan yang dahulu yang disebutkan, dianjurkan kita semua harus ikut politik pemilu. Kalau enggak, nanti yang di parlemen itu begini dan begitu dan lain sebagainya. Ditakut-takuti kaum muslimin, ditinggalkannya Al-Quran dan Sunnah, seakan-akan mereka itu mengetahui ilmu ghaib. Baik, kita lihat sekarang sudah selesai. Salah satu poin yang hari itu dilakukan masalah Jalaluddin Rahmat, yang memang orang Syiah itu, Jalaluddin Rahmat di partai fulan, nanti kalau dia di dalam orang Syiah, nanti keadaan kita seperti di Suriah dan lain sebagainya. Waktu pun berlalu, sehingga dikatakan oleh manusia, biarkanlah waktu yang menilai. Sekarang Jalaluddin Rahmat di parlemen dari partai fulan, apakah dia mampu mau menjalankan misi-misi dia? Saya lihat mustahil. Kenapa? Sebuah kelompok komunitas itu yang diutamakannya adalah kepentingan kelompok itu, bukan kepentingan pribadi kelompok tersebut. Maka Jalaluddin Rahmat akan berhadapan dengan orang-orang Kristen di kelompok itu, ataupun orang-orang Islam di kelompok itu, yang gak mungkin sepakat dengan dia. Karena tujuan adalah bagaimana supaya ini juga nanti menjadi partai besar atau dan lain sebagainya. Tentu gak akan, mereka gak akan ikuti kepentingan satu orang. Ditakut-takuti kaum muslimin, sehingga tinggal agama, kajian-kajian ilmu ditinggalkan dan lain sebagainya. Walhasil, gambaran ulama itu tetap tak terpetakan. Asal orang sudah pandai jalan keluar, demonstrasi, memimpin demonstrasi, berpakaian para ulama. Kalau memang seperti itu pakaian ulama, dialah ulama. Orang yang pandai berkuar-kuar menampakkan aib pemerintah, yang mengkritisi dan lain sebagainya, dialah ulama. Sejak kapan itu jadi standar ulama? Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang keluar ke jalan-jalan itu, tahukah kalian bagaimana sifat wuduk Nabi? Nggak usah tinggi-tinggi lah, sifat wuduk saja. Tahukah kalian bagaimana sifat sholatnya Rasulullah? Tatkala Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang karena nanti sholat adalah amalan pertama yang ditanya di yaumil akhir. Tahukah mereka itu Allah bersemayam di atas ars? Atau pahamkah mereka itu masalah akidah atau tauhid yang karenanya seluruh rasul diutus? Tahukah mereka itu masalah kesyirikan agar mereka menjauhinya, atau hanya igauan semata yang mereka sebutkan? Salah memetakan ulama. Wa aulama yahrubuna anhu minha ar-riyasah wa syuhrah wal madah. Dan yang paling utama yang mereka lari darinya, itu para alim itu, adalah riyasah, kepemimpinan, surah, ingin terkenal, wal madah, ingin dipuji. Oleh karena itu, hatta para ulama itu, para ulama tatkala diangkat menjadi hakim, qadi, banyak di antara mereka enggak mau. Padahal dia ahlinya, bukan orang awam ini, yang memang ahlinya dipersaksikan oleh ulama yang seperti dia, berhak memang untuk jadi hakim. Sebagai pemutus dia terhadap dua perkara dalam masalah syar'i, bukan dalam masalah dunia ya, masalah syar'i, dan dia memang ahlinya. Enggak mau dia. Ada yang mengklaim ulama, berusaha dia menjadi itu dengan cara apapun, pokoknya supaya saya jadi pemimpin di situ, supaya nampak nama saya. Nah, ini kan ciri-ciri, harus diperhatikan seperti itu. Ya. والتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات اهل العلم نافع. Dan menjauhi hal-hal ini, masalah keinginan untuk memimpin dan lain sebagainya, untuk dipuji dan lain sebagainya, dan bersungguh-sungguh menjauhinya, termasuk tanda-tanda ahlul ilmi yang bermanfaat. Ya. Wa min alamatihim aidan, di antara tanda-tanda ulama juga, annahum la yad'una al-ilma, mereka tidak mengklaim pemilik ilmu. Tidak ada yang mengatakan saya ulama, saya yang berilmu di sini, yang lainnya enggak. Tidak ada. Silakan dicek yang betul-betul memang ulama. Ya, bahkan al-Imam Al-Albani rahimahullah yang dikenal, yang seluruh para ulama, seluruh ahli ilmu mengetahuinya, bahkan tashih wa tad'ib, hadis yang sahih, hadis yang lemah, dipakai oleh seluruh penuntut ilmu ya, koreksian Al-Albani rahimahullah terhadap hadis-hadis dipakai oleh para ahli ilmu, menunjukkan syuhrah dia populer sendiri tanpa ingin populer, Allah angkat derajatnya. Dia mengatakan dalam perkataannya, nahnu talibul ilmi, kita ini penuntut ilmu. Ya. Wala fala yafkharuna ala ahadin, dan dia tidak bangga dengan ilmunya atas seorang pun. Biasa saja. Kemudian wa min alamatihim aidan annahum yusiuna dhann bi amsin, di antara tanda mereka juga adalah mereka berburuk sangka terhadap diri-diri mereka. Wa yuhsinuna dhann bi man salaf min al ulama, dan mereka berpikiran yang baik terhadap ulama-ulama salaf. Ya. Dan mereka mengakui keutamaan para ulama salaf. Oleh karena itu di antara ciri ulama mereka senantiasa, ya, perkataan mereka tidak keluar dari perkataan salaf. Senantiasa menyebutkan salaf, karya-karya salaf dan lain sebagainya. Mereka tidak memusuhi para ulama mazhab, menghormati para mazhab, tetapi mereka tidak taklid kepada mazhab, karena mazhab bukan agama, karena mazhab bukan Islam. Kalau mazhab Islam sebagaimana yang dipahami orang, harus bermazhab, berarti harus bermazhab. Kalau enggak bermazhab berdosa, berarti mazhab itu adalah agama. Maka kita tanyakan kepada dia, apa mazhab Rasulullah? Apa mazhab sahabat? Sedangkan mereka sudah dijamin masuk surga. Kita mau mengikut mazhab atau orang yang sudah dijamin masuk surga, sedangkan kita ingin masuk surga? Tanpa memusuhi mazhab, tapi letakkan pada posisinya. Ya, letakkan pada posisinya. Tidak ada para ulama mazhab mengatakan, ikutilah aku. Tanya, cari sendiri. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad. Cari perkataannya tatkala. Ada tak perkataannya mengatakan, ikutilah saya? Enggak ada. Lalu kenapa kita memaksa orang harus bermazhab? Yang harus diikuti Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman salaf. Ya. Kemudian di antara ciri mereka yang lain adalah mereka tidak putus menuntut ilmu. Karena tatkala dikatakan tadi mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan Sunnah mujmalnya, mengetahui nasi dan mansuh, mengetahui mutlak dan muqayyad, mengetahui mujmal yang berkaitan dengan usul fikih dan lain sebagainya, itu memahami nas Al-Qur'an dan Sunnah. Itu untuk memahami ini semua, ya ikhwan, butuh waktu yang lama. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu dari Baghdad, keluar masuk, ya, sampai dikatakan diriwayatkan ilmu gurunya sampai 2000 orang. Lalu dia ke Mesir, begitu juga Ahmad bin Hanbal keluar masuk Baghdad. Al-Imam Al-Bukhari melakukan perjalanan, dan seluruhnya yang merupakan sunnahnya para ulama menuntut ilmu adalah as-safar fi talabil ilmi. Sunnahnya para ulama adalah safar fi talabil ilmi, melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu lama. Sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Barjas ini, memang bukan syarat, kata beliau, tetapi hendaklah dianggap sebagai syarat bahwasanya ulama, ciri-ciri salah satunya adalah orang yang sudah sepuh, sudah tua. Kita lihat pada sekarang, ulama sudah tua. Lihat yang sekarang, yang hidup Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad 80 tahun, Syekh Abdul Salih Al-Fauzan 80 tahun, Abdul Salih Al-Husayn 80 tahun, Syekh Salih Al-Huhaidan 80 tahun, Syekh Abdul Aziz Al-Husayn 80 tahun, Syekh Rabi 80 tahun, bahkan Al-Albani mendekati 90 tahun, Ibnu Bas juga mendekati itu, umurnya tua sepuh. Lalu orang-orang yang umur 30 tahun berfatwa dan menyalahkan para ulama besar dalam masalah fikih waqi', enggak tahu apa-apa selain fikih haid dan nifas. Masalah haid dan nifas saja mereka tahunya itu, masalah fikih waqi', ya, musuh-musuh Islam, apa rencana-rencananya, ah, kamilah yang tahu itu, mereka enggak tahu. Menghina para ulama. Kenapa, ya ikhwan? Wala raiba anna tahsilahum li hadhihi al-ahkam syar'iyyah qad istaghraqa waqtan tawilan. Karena untuk mendapatkan, tidak diragukan kalau itu mendapatkan ilmu ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Wastafraga judan kabiran, dan mereka harus menghabiskan usaha yang tidak sedikit. Wa adhafu ila dhalika aidan adamul inqita' 'anil ta'allum, ditambahkan hal itu lagi mereka terus menuntut ilmu. Wa qad warada fi ba'd al-athar anna Musa sala rabbahu ay ibadika a'lam, di dalam sebuah riwayat, ya, riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapakah hambamu yang paling berilmu? Ya, qala, Allah berfirman, alladhi la yashba' minal ilmi, hambaku yang paling berilmu adalah yang tidak pernah kenyang dari ilmu. Tidak ada ulama berhenti, sudah tamat saya belajar, kata dia, saya sudah doktor, tidak perlu lagi belajar. Tidak ada seperti itu. Dia masih sibuk menggali. Bahkan Dr. Musa Al-Nasr, salah satu murid Al-Albani rahimahullah, yang meninggal dalam kecelakaan juga, ya, beberapa hari sebelum dia celaka itu, ya, sebelum dia berangkat ke dari Madinah, kalau saya enggak keliru, ya, di perpustakaannya menyibukkan diri. Begitu keluar dia, terjadi kecelakaan, yang jelas senantiasa sibuk di perpustakaannya. Sehingga penuntut ilmu memiliki perpustakaan, menyibukkan diri dalam masalah. Meskipun, ya, karya-karya tulis pada zaman sekarang banyak saja kita bisa letak di sarana-sarana komunikasi pada zaman sekarang yang bisa didapatkan. Ya, mereka tidak pernah merasa kenyang dari ilmu. Maka dikomentari oleh Ibnu Barjas, faman kana hadha halu, barang siapa yang keadaannya seperti ini, fahuwa alim alladhi yastahiqu hadha al-abdul jalil, maka dialah seorang yang alim yang berhak mendapatkan lafaz ini. Id huwal muballigh li syar'illah, karena dia adalah orang yang menyampaikan syariat Allah. Bagaimana orang menyampaikan syariat Allah sedangkan dia memusuhi atau tidak paham syariat Allah? Kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Apa yang mau disampaikan kalau dia enggak tahu ilmunya? Sedangkan masalah ilmu itu luas. Ya. Al-muwaqqi'anhu subhanahu, yang memberikan tanda tangan atas nama Allah tabaraka wa taala. Oleh itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki karya yang luar biasa dalam masalah ini, dalam bidang usulul fiqh. I'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin, pemberitahuan kepada orang-orang yang memberikan tanda tangan atas nama Allah. Ada dua jilid Darul Hadis Mesir, atau barangkali sekitar lima jilid yang ditahqiq atau ditulis oleh Mas Salman. Ya. Kitabnya luar biasa sekali. Sedangkan satu jilid saja belum selesai, belum tentu orang bisa selesai membacanya 2 tahun dengan paham. Dia bisa bahasa Arab ini, ya, belum tentu dia paham satu jilid saja. Apalagi orang yang baca buku terjemahan lalu dia berfatwa. Ya. Al-qa'im lillah azza wa jalla bil hujjah, dan tegak, ya, untuk Allah. Dengan apa? Dengan hujjah. Hujjah al-bayan, Al-Quran dan Sunnah, tegakkan hujjah. Orang yang enggak mengerti apa mau ditegakkannya? Bagaimana dia menasihati orang? Ya, ala khalqi, atas makhluk Allah, walau qalla kalamahu wa nur, meskipun perkataannya sedikit atau jarang dia berbicara. Au udima ta'lifu, atau karya dia enggak memiliki, dia tidak punya karya tulis. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu karya dia muncul seperti Al-Um, ya. Itu diimlakkan, dituliskan oleh muridnya Al-Muradi. Rabi' Al-Muradi. Kitab Al-Um, ya, Darul Fikri 9 jilid, atau kitab ya Darul Wafa' Mesir itu sekitar 7 atau 8 jilid, saya lupa. Begitulah ulama. Ya. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Di antara ciri ulama yang lain lagi adalah tidak menyandarkan diri kepada kelompok tertentu, jamaah tertentu, kelompok tertentu. Dia adalah milik dunia. Dia tidak mengatakan saya ulama kelompok bulan, Enggak. Seorang ulama dia tidak mau menasabkan diri, menyandarkan dirinya kepada kelompok tertentu. Loh, Salafi kan kelompok, maka harus dia pastikan dulu apa arti kelompok. Mazhab, mazhab bukan kelompok. Mazhab bukan kelompok. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali, berapa banyak dia selisihi mazhabnya sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai muridnya, Syekhul Islam As-Sani yang kedua, berapa banyak dia menyelisihi mazhabnya sendiri. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami pernah meninggalkan kunut subuh beberapa saat lamanya. Dia tinggalkan yang merupakan pendapatnya mazhab. Kalau dia mendapatkan yang lebih kuat menurut diri dia. Kalau seseorang menyandarkan dirinya kepada kelompok tertentu, dia tidak keluar dari kelompok itu. Sedangkan kita, dimanapun hak itu berada, kita ambil. Siapapun dia, kalau keliru atas pertimbangan Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak. Dan begitulah para ulama seharusnya, kalau memang ulama al-hakiki. Nah, dengan demikian ya ikhwan, saya rasa cukup ya menjawab pertanyaan pekan yang lalu. Maka dengan ciri-ciri seperti ini, antum atau kita semua bisa menilai siapa ulama tanpa menyebutkan namanya. Satu dua contoh barangkali bisa kita sebutkan untuk sebagai perbandingan, sudah benar enggak sebagaimana yang kita sebutkan. Di antara misalnya Al-Imam Ibnu Baz pada zaman sekarang, kita mesti bicara pada terjemah terdahulu ya. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Karya-karyanya bisa kita nikmati dan bisa diteliti. Dan mereka memang ahlinya dalam masalah ijtihad. Dan bagaimana pengakuan dunia dari kalangan ahli ilmu ya, bukan orang awamnya. Kan bisa dilihat, ya. Karena sejarah enggak bisa dihapus. Karena kejadian enggak bisa dihapus. Ya. Kemudian dengan demikian antum atau kita semua bisa menilai sendiri juga. Adakah di negeri kita ini ulama sebagaimana sifat ini tadi? Ya. Itu kembali kepada kita. Yang perkataannya dipegang oleh seluruh dunia, dijadikan sandaran. Karena kebenaran yang ada pada diri dia. Sehingga sayang sekali saya belum menemukan di dunia ini ada orang mengatakan alim fulan al-Indonesia, seorang ulama dari Indonesia, dia berkata begini. Dalam dunia ilmiah maksud saya ya. Meskipun ada seperti Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki dua karya syarahnya terhadap Safinatun Najah, kitab fikih Syafi'i, begitu juga dia memiliki tafsir bi ra'yi, tafsir dengan ra'yun. Tidak bagus itu tafsir bira'in, karena tafsir adalah tafsir bil maksud pakai asar. Ya. Itu pun tidak di jarang kita lihat dalam dunia ilmiah nama dia disebutkan, ada catatan kaki dalam penelitian ilmiah dan lain sebutkan. Meskipun begitu, kita hormati sebagai ulama yang dianggap ulama di negeri ini. Namun yang kita inginkan ulama yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, yang diambil darinya ilmu ya ikhwan. Sehingga orang-orang yang barangkali mendengar apa yang kita sampaikan, jangan marah-marah. Kalau dia marah, udah kena dari syarat ulama. Dia gak ingin suhroh, gak ingin pamer. Mau dianggap ulama itu, gak ada masalah sama dia. Tetapi kalau dari awal sudah dipermasalahkan, kurang rasa dihormati karena namanya kurang panjang, atau embel-embel sarjananya gak disebutkan, nah ini masalah. Gak lulus sebagai seorang ulama Rabbani. Atau menghina ulama malah seandainya. Menghina para ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ikhwan, mudah-mudahan ada yang kurang jelas. Bisa kita disusun. Allah Ta'ala. Kalau tidak kita tutup ya. Banyak sekali dari akhwat. Akhwat semua? Subhanallah. Kenapa enggak dicicil aja ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana memakai cadar saat kuliah. Ada dosen yang menyuruh untuk membuka saat mata kuliah karena katanya menghambat atau mengganggu. Apa yang harus saya lakukan? Dia muslim atau non muslim? Umumnya kalau non muslim enggak berani itu. Barangkali dari muslim sendiri. Kalau non muslim enggak berani itu. Di Raksana itu sekolah miliknya kan orang Hindu, Marimutu Sinivasan, dan saudaranya Marimutu Manimaren. Saya datang ke sana, masuk pakai lobi. Di Raksana itu di pagi hari itu guru itu berdiri di gerbang itu. Saya masuk pakai lobi. Hampir setengah tahun tidak ada yang komentar. Sampai suatu saat yang berdiri guru agama kami, Pak Sibarani. Kemari kau dulu. Kau bukalah lobi itu. Kita ini kan bukan sekolah agama. Maka saya buka sejak itu. Siapa yang berbicara? Guru agama Islam. Yang bukan Islam, diam aja dia. Maka barangkali ini juga, pertama barangkali bukan orang non muslim ya, bukan muslim. Bagaimana sikap seharusnya dilihat ya, ini memang dilema bagi penuntut ilmu perempuan zaman sekarang. Sisi pentingnya bidang studi yang dipelajarinya, apakah itu darurat perlu dipelajari atau tidak, itu pertama harus dijawab oleh akhwatnya sendiri. Yang kedua, dari sisi hukum cadar, baik ulama yang mengatakan sunnah lebih utama, seperti Al-Albani lebih utama, tidak dikatakan wajib. Ataupun ulama yang mengatakan dia wajib dan lain sebagainya, karena fitnah. Zaman sekarang fitnah itu di wajah dan datangkan dalil-dalil dan lain sebagainya. Dua-duanya kuat ya. Dua-duanya kuat pendapatnya, sehingga saya belum mampu mengunggulkan di antara kedua pendapat itu. Dua-duanya kuat, baik yang mengatakan lebih utama ya, bercadar tapi enggak wajib, atau mengatakan yang wajib. Dua-duanya pendapatnya kuat. Susah bagi saya sendiri pun sebagai penuntut ilmu kecil untuk mengumpulkan pendapat para ulama yang besar, yang mana yang lebih kuat ini. Sehingga saya terkadang tawakuf, mau cadar silahkan, yang enggak pun enggak masalah. Yang penting jilbabnya bagus, bukan diputar-putar nanti lepas kepalanya. Atau mengikuti gaya. Nah, ini problema seperti ini sudah tahu hukumnya, si akhwat tahu hukum. Yang kedua, ya, yang mengatakan tidak wajib pun ada, yang mengatakan wajib, yang pentingnya jilbab besar. Kalau sempat jilbab yang besar pun dikomentari, itu bisa dilaporkan ke rektor. Nah, masalah cadar ini akan terjadi karena dilihatnya ada gejolak di Jawa Timur, ada gejolak di Padang dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ilmu yang dituntutnya itu begitu urgenkah apa enggak? Tentu urgen, misalnya dokter, dokter kandungan. Oh iyalah, masa laki-laki semua yang jadi dokter kandungan? Perempuan atau bidan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya ilmu-ilmu apa, perlu dilihat kembali. Cuma bagaimana kalau tanggung udah semester pertengahan atau mau selesai? Ya. Kalau dia itu menghambat keberadaan seorang siswi di situ, ya, ibaratnya darurat tadi istilahnya. Saya lihat ini enggak darurat. Itu kan dia hanya mengatakan menghambat atau mengganggu, tapi bukti nyatanya kan enggak ada. Kecuali kalau ada surat teguran dari rektor atau dekannya, itu namanya sudah darurat. Tetapi kalau hanya dosen doang, enggak usah dengarkan. Iya Pak, gitu aja bilang. Iya Pak dosen. Lama-lama kan bosan dia jadi diam. Setiap mazhab memiliki pendapat dan dalil yang mereka utamakan sebagai landasan. Lalu ketika murid dalam mazhab lain mentahkik karya ulama mazhab lain, bagaimanakah sikap jumhur ulama dalam hal ini? Mentahkik karya ulama mazhab lain. Ini harus dilihat kitabnya ya. Kita ambil satu contoh, kitab Bidayatul Mujtahid, fikih mukarram dalam mazhab Hanbal Maliki, itu dikarang oleh Imam Ibn Rushd Al-Hafidh tatkala mazhab belum sempurna. Sehingga dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid tidak disebutkan mazhab Hanbali, bahkan dia menyebutkan Imam Ahmad dalam deretan ahli ulama ahli hadis tidak disebut sebagai mazhab. Nah, itu belum tatkala kitab karya tulis ditulis sebelum mazhab itu sempurna, maka ya itu maklum saja ya, kalau misalnya diteliti banyak kali kekurangan, tidak sesuai dengan mazhab misalnya. Nah, kemudian sikap jumhur ulama yang tegak di atas saya, kita bukan jumhur ulama, tentu adalah orang-orang mayoritas ulama ya, tentu jumhur ulama wallahu a'lam senantiasa mengedepankan dalil, dia lihat dalilnya dan lain sebagainya. Cuma harus kita melihat perselisihan ulama itu terkadang juga kembali kepada dalil. Metode mensahihkan hadis di kalangan ahli hadis beda dengan metodenya ahli usul, beda juga dengan metodenya ahli fikih. Ya. Misalnya ahli fikih misalnya, ahli usul, ahli tafsir misalnya, muhaddis misalnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, tatkala dia mentahkik hadis-hadis di kitab fikus sunnah Said Sabiq, banyak dilihat daib, wajar ahli ilmu dan di ahlinya. Sehingga Jamaluddin Al-Qasim di dalam kitabnya Al-Qa'idut Tahdis dalam ilmu mustalah hadis, dia mengatakan kami tidak menerima hadis yang ada di kitab-kitab fikih sampai ditemukan atau disebutkan sanadnya. Karena menilai hadis sahih atau tidak harus dilihat dulu sanadnya, lalu dilihat matannya. Hadis tanpa sanad palsu. Kan begitu, ya. Enggak ada masalah meneliti karya-karya para ulama, enggak ada masalah, dan enggak ada larangan untuk bahwasanya karya mazhab itu enggak boleh dikritisi atau diteliti, enggak boleh dikritisi, itu enggak ada seperti itu peraturan, ya. Oleh karena itu kita terkadang melihat dia mendapatkan gelar doktornya dengan disertasi atau MA-nya dengan tesisnya meneliti karya-karya mazhab, banyak yang dikritisinya dari kitab-kitab mazhab tersebut. Banyak sekali. Atau sebagian yang lain ya. Nanti sore ini. Kapan lagi kita ini? Karena saya dengar ini terakhir. Mana? Siapa? Setelah Idul Fitri. Bulan 9. Bulan 9. Bulan 9 ya. Iya, oh, bulan 6. Lalu Ustaz, siapa ulama di Indonesia? Yang jelas bukan saya. Tadi ciri-cirinya sudah ada. Kita tinggal menilainya saja. Ya, hatta asatizah kita juga yang sepuh sudah itu, seperti Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim Abdad, yang kita duduk mengambil ilmu darinya. Tidak ada yang mengatakan saya ulama. Jangankan mereka, ulama besar pun tidak ada mengaku dirinya ulama. Tinggal kita menilai saja, ya. Yang terpenting sekarang adalah metode menuntut ilmu ya ikhwan. Kalau ada ustaz besar atau alim yang sudah sepuh dan dia tegak di atas Al-Qur'an dan Sunnah, lalu di tempat itu juga ada penuntut ilmu, ya. Penuntut ilmu yang mencintai Al-Qur'an dan Sunnah, perbandingannya ya. Kalau ada di suatu tempat yang sudah sepuh umurnya, yang menghabiskan waktunya menuntut ilmu dan berdakwah, di saat itu juga muncul murid-muridnya yang baru selesai menuntut ilmu dan juga berdakwah di tempat itu, maka utamakan mendatangi majlis yang lebih senior. Kecuali kalau tidak ada, maka kita datangi majlis-majlis yang baru selesai menuntut ilmu dengan persaksian oleh para ustaz-ustaz besar yang lebih dahulu berdakwah bahwasanya si fulan itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada di situ, di satu tempat, satu wilayah, ulama apa namanya ustaz yang lebih lama, lebih senior, ya, kemudian ada para ustaz-ustaz baru yang baru pulang studi, tentu yang diutamakan yang lebih senior. Ya, itu metodenya. Apa hukum wanita yang jualan busana muslimah di sosmed? Lalu bagaimana dengan Mama Dedeh? Saya enggak tahu Mama Dedeh ini. Ya. Kenapa rupanya dengan Mama Dedeh, saya juga enggak tahu. Ya. Jualan busana muslimah di sosmed. Ada hadis baru. Bukan hadis baru. Maksud saya hadis yang baru saya sampaikan di Akhwat Ulul Muha hari ini. Siswi-siswi Ulul Muha, hadis yang ketiga tentang wanita. Suatu saat mungkin bisa kita buat kajian khusus akhwat. Kita bahas kitab itu. 40 hadis yang berkaitan dengan wanita dengan syarahnya. Satu hadis yang saya sampaikan kepada siswi-siswi Ulul Muha hari ini adalah bahwasanya wanita itu kalau keluar rumah dia dihiasi oleh syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain sebagainya, sehingga wanita itu akan lebih dekat kepada Rabbnya tatkala dia berada di rumahnya. Aplikasinya pada zaman sekarang ini, ya, hadis ini, ada wanita di rumah, dia enggak keluar, tetapi secara hukum dia sudah keluar. Melalui apa? Sosmed. Dia di kamar, teleponnya si Fulan. Apa kabar saya? WA. Atau melihat, ya, dari internet, seakan dia di Medan, dibukanya kota Jakarta, seakan-akan dia sudah di Jakarta, semua yang lihat. Ini masuk hadis itu, penerapan hadis itu. Sama saja. Ya. Karena dilarangnya wanita keluar itu supaya jangan terjadi ikhtilat, campur baur, ya. Berjumpa dengan laki-laki, lalu mereka saling pandang-pandangan sekali dua kali, akhirnya laki-laki berpantun, "Kaulah bulan, kaulah bintang, ayo kita jalan-jalan ke padang bulan, beli pisang di sini Pak Bulan." Bisa melalui sosmed. Nah ini hati-hati, bagaimana dengan jualan dengan busana muslimah? Boleh, tetapi lihat langganannya. Yang akhwat aja lah dilayani. Tapi bagaimana kita tahu itu akhwat? Ya, orang aja sekarang banyak nipu. Ya, muslimah tetapi dia laki-laki. Nama Facebooknya muslimah laki-laki. Oleh karena itu para asatidzah besar itu gak memiliki medsos. Ya. Bahkan sekarang ini susah sekali saya menghubungi Ustaz Abdul Hakim Abdan. Kalau ada perkara yang samar, ya, ditelepon hanya suara nyambung, WA tak ada dan lain sebagainya, Facebook apalagi, dia bilang majahil, orang-orang majahil, nggak tahu dengan orang-orang yang tidak dikenal itu tadi, ya. Nah, begitu ya. Saya nggak ada masalah jualan, hanya saja ya akhwat, lihat dengan siapa berjualan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berarti dalam hal pemilu itu tidak boleh. Apalagi sistem demokrasi. Seandainya pun syariat Islam, kita tetap enggak boleh. Itu adalah para ulama ahlinya di situ. Lihat siapa yang memilih Abu Bakar. Para ulama sahabat. Para ulama hatta misalnya di sini syariat Islam, ya, khilafah muncul, kita ini enggak ikut dimintai pendapat. Itu khusus para ulama. Apalagi sistem demokrasi seperti ini, ya. Bagaimana sikap kita dalam hal itu? Tinggalkan, kita sibukkan aja menuntut ilmu. Mohon penjelasannya, sudah saya jelaskan. Yang jelas ya Taliban, ada yang subhat saya lihat, ya, subhat yang muncul saya ini, bagaimana mereka orang kajian sunnah ini demokrasi mereka halal haramkan, tetapi pemimpin produk demokrasi itu mereka taati. Dia enggak paham hadis. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnah, alaikum as-sam'i wa ta'ah. Wa in abdan habasi. Engkau harus taat dan mendengar dan taat. Meskipun yang menjadi pemimpin seorang budak. Syarat jadi pemimpin enggak boleh budak. Lalu bagaimana budak itu bisa menjadi pemimpin? Oleh karena itu pada zaman dahulu ada namanya dinasti Mamalik. Dinasti budak-budak yang jadi pemimpin pada masa Daulah Abbasiyah. Kenapa jadi budak jadi pemimpin? Bagaimana cara mereka? Dengan cara yang tidak syar'i. Apa itu? Kudeta. Mereka memiliki kemampuan merebut kekuasaan. Ini kan tidak syar'i. Kiaskanlah dengan cara-cara yang tidak syar'i. Tatkala seseorang menjadi pemimpin dengan tampuk kepemimpinan, dia dapatkan dengan cara tidak syar'i, kan sudah disebutkan Rasulullah, dengar dan taat. Baik dia kudeta, baik dia sistem demokrasi ini dan lain sebagainya, dengar dan taat. Tidak ada demi agama, agama yang mengajarkan kita. Siapa bilang demokrasi sampai hari kiamat? Disebutkan khilafah rasidah kok terakhir. Tapi gimana kita mencapai ke arah sana? Pelajari agama kita. Berapa banyak orang kesirikan. Bahkan demokrasi adalah bentuk kesirikan. Tapi kita enggak, makanya kita enggak ikut campur di situ. Pemerintah pun senang. Kita enggak ikut demonstrasi. Saya pernah misalnya pertanyaan terakhir ya, banyak sekali. Saya enggak mampu jawab semuanya, terakhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah dengar kalau misalnya seorang tidak ikut mazhab manapun, berarti dia adalah orang yang menciptakan mazhab. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Menciptakan mazhab apa? Non mazhab. Misalnya dia tidak bermazhab, apa yang diciptakannya? Siapa yang mengikuti dia? Kita kan diperintahkan mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, enggak paham kita lihat syarahnya para mazhab. Kita lihat hadis, enggak paham. Disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab Syafi'i. Kita lihat Sahih Muslim, enggak paham. Kita lihat syarahnya Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i. Enggak paham kita Al-Muwatta dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid mazhab Maliki. Apalagi? Enggak ada kita keluar dari mazhab 100%. Karena para ulama semua di mazhab. Cuma kita ya, kita lihat karena kebenaran itu tidak berada pada satu mazhab. Itu yang kita ingkari. Harus bermazhab, enggak boleh keluar dari mazhab itu yang diingkari. Ya. Nah, itu maksudnya gitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ikhwani wa akhwat. Semoga pertemuan kita dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berjumpa kembali ya, bismillah, setelah Idul Fitri, setelah Idul Fitri. Nasihat saya di bulan Ramadan, sibukkanlah untuk menelaah, membaca Al-Qur'an, membaca fikih tentang puasa. Ya, selama sebelum baca kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan puasa dan lain sebagainya, membaca zikir-zikir yang maksur yang ada dari Rasulullah SAW, kemudian baca Al-Quran ya, satu juz per hari minimal, baca tafsirnya, kalau tidak minimal baca terjemahannya, bisa kita tahu tadabbur, mentadabburi Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.